Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Masih kita bahas ayat 111 dari surat Al-Isra, yaitu firman Allah Ta'ala, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa tabbirhu takbira. Wa qul alhamdulillah, dan katakanlah alhamdulillah, segala puji atas segala kesempurnaan itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Alladzi lam yattakhidz waladan, yang tidak memiliki anak, wa lam yakul lahu syarikun fil mulki, serta tidak memiliki sekutu di dalam kekuasaannya. Wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhull, dan tidak memiliki wali penolong minadzul, dikarenakan kerendahannya. Wa kabbirhu takbira, dan bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besarnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wa qul, katakanlah. Bisa jadi perintah ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun umatnya mengikuti di dalam perintah tersebut. Atau memang perintah ini ditujukan untuk setiap orang yang bisa mendapatkan perintah ini. Alhamdulillah, telah kita belajar makna alhamdu, yaitu wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Menyifati, menyebut pihak yang dipuji dengan kesempurnaan, disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Itulah alhamdu. Dan al alif lam pada alhamdu memberikan makna umum, karena al di sini berjenis al-istighraqiyah yang memberikan makna menyeluruh, yakni seluruh alhamdu, seluruh pujian, segala pujian atas sifat-sifat kesempurnaan. Maka itu lillahi ta'ala. Lillah, lam di sini memiliki dua makna telah kita pelajari. Yang pertama adalah istihqaq, yakni Allah Ta'ala berhak untuk mendapatkan segala pujian atas segala kesempurnaannya. Makna yang kedua, huruf jar lam di sini lillah, yakni ikhtisas, hanya untuk Allah. Ikhtisas yakni khusus, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak mendapatkan pujian atas segala sifat kesempurnaan. Adapun makhluk, walaupun terkadang ya, layak dan pantas untuk mendapatkan hamd, pujian, namun pujiannya atas kesempurnaan yang sesuai dengan makhluk, bukan kesempurnaan yang mutlak. Kesempurnaan dari satu sisi, namun di sisi yang lain dia memiliki kekurangan-kekurangan. Kemudian disebutkan ya, di dalam ayat ini ya, beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan alhamd, segala pujian, jami'al mahamid. Yang pertama adalah lam yattakhidz waladan. Karena Allah Subhanahu wa taala ya tidak memiliki anak. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan pujian. Kemudian yang kedua adalah wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Tidak memiliki syarik, tidak memiliki sekutu di dalam kekuasaannya. Sehingga dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan alhamd, segala pujian. Wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhull. Dan ini sifat ketiga, hal yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki wali. Tidak memiliki wali yakni tidak memiliki nasir, penolong. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki wali yang akan menolong Allah Subhanahu wa taala disebabkan kerendahan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki wali yang demikian. Sehingga setidaknya di dalam ayat ini disebutkan tiga alasan yang itu semua merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah berhak mendapatkan alhamd, segala pujian. Karena Allah tidak memiliki anak, karena Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu, dan karena Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki penolong dan pelindung, Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna sifat-sifatnya, tidak membutuhkan kepada siapapun, maka dia berhak mendapatkan segala pujian. Telah kita pelajari sebelumnya bahwa lam yattakhidz waladan ini merupakan sifat salbiyah, sifat kurang yang dinafikan dari Allah Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala disucikan darinya, yaitu ittikhadul walad, memiliki anak. Ya, sehingga berlaku kaidah, ya, yang dimaukan dengan sifat salbiyah atau sikap kita yang wajib terhadap sifat salbiyah, sifat kurang yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an dan hadis, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sifat tersebut karena itu adalah sifat kurang. Dalam hal ini adalah sifat memiliki anak. Demikian pula yang wajib terkait dengan hal itu adalah kita menetapkan bagi Allah Ta'ala sifat sempurna yang berlawanan dengannya. Sifat yang sempurna yang berlawanan dengan kepemilikan anak adalah sifat al-ghina. Kamal al-ghina. Sifat kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Sifat al-ghina. Lawannya adalah al-hajah dan iftiqar, butuh, membutuhkan selainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya, yakni maha tidak membutuhkan, ya, seluruh makhluk. Ya. Sebab ketika makhluk memiliki anak, itu disebabkan makhluk itu membutuhkan anak tersebut. Demikian pula membutuhkan pasangan untuk memiliki anak. Menunjukkan sifat kurang yang ada pada makhluk, adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala maka maha sempurna. Tidak membutuhkan kepada siapapun dan apapun selainnya. Di dalam kalimat ini juga terdapat bantahan bagi orang-orang yang mengklaim, meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki anak. Ya, di antara mereka adalah orang-orang Nasara. Ya, aktsarun Nasara, mayoritas orang-orang Nasara meyakini bahwa Al-Masih Isa alaihi salam adalah ibnullah, waladullah, anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'alallahu amma yaqulun 'uruwan kabira. Maha tinggi dan maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang mereka katakan itu. Ya. Demikian pula sebagian kecil orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Ya, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Dan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anak Allah. Ini kelompok yang lain yang meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki anak. Ya, tapi perlu difahami bahwa orang-orang Yahudi yang mengklaim seperti itu adalah minoritas, ya, sebagian kecil dari mereka saja. Sehingga itu bukan keyakinan yang masyhur yang dikenal dari mereka. Ya, bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Ada di antara mereka yang mengatakan seperti itu, tapi itu bukan pendapat yang masyhur, ya, dari mereka. Kemudian demikian juga kelompok yang lain, al-musyrikin, musyrikin Arab, ya, yang meyakini bahwa para malaikat itu adalah banatullah, ya, anak-anak perempuan Allah, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah mereka semua. Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidz waladan. Katakanlah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak memiliki anak, satu anak pun. Kemudian yang kedua, walam yakun lahu syarikun fil mulk, dan tidak memiliki sekutu di dalam kekuasaannya. Ya. Tidak memiliki sekutu di dalam kekuasaannya. Nah, ini menunjukkan, ya, kesempurnaan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat sempurna yang berlawanan dengannya, ya, adalah apa? Kamal al-mulk, kesempurnaan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala di seluruh alam semesta ini, ya, sehingga tidak ada yang bersekutu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak ada yang bersekutu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangankan bersekutu, ya, yang membantu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak ada. Tidak ada satu pun selain Allah yang membantu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berbeda dengan manusia ya dia mungkin ya pemegang kuasa di suatu wilayah atau di suatu organisasi secara mutlak. Namun dia butuh bantuan kepada yang lain di dalam mengurus, ya di dalam menguasai. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak memiliki sekutu di dalam kekuasaannya ini, dan tidak pula ya membutuhkan bantuan di dalam menguasai dan mengurus. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam ayat yang lain, ya, "Qul ida'u alladziina za'amtum min duunillahi la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samaawaati wa la fil ardh wa ma lahum fiima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir." Ya, katakanlah, serulah, ya, panggillah, ya, makhluk-makhluk yang kalian yakini selain Allah. Ya, mereka tidak menguasai ya seberat dzarrah pun di langit dan tidak pula di bumi. Nah ini, tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai sebagian dari alam semesta ini. Allah memiliki sebagian, menguasai sebagian, kemudian tandingan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai sebagian yang lain. Tidak ada. Demikian pula wa ma lahum bihima min syirkin. Sembahan-sembahan orang-orang musyrik itu juga tidak memiliki sekutu, tidak memiliki persekutuan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menguasai langit dan bumi. Yaitu dikuasai bersama-sama ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada. Tidak ada selain Allah yang bersekutu bersama Allah. Demikian juga wa ma lahu minhum min dhahir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak memiliki pembantu ya dari mereka. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha sempurna kekuasaannya di alam semesta ini. Ya, sehingga yang pertama, tidak ada yang menguasai selain Allah. Ya, menguasai sebagian dari alam semesta ini. Allah menguasai sebagian, dan selain Allah menguasai sebagian yang lain. Demikian pula yang kedua, ya, di antara bentuk kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidak ada yang bersekutu bersama Allah di dalam menguasai dan mengurus alam semesta ini. Ini bersama-sama di dalam kekuasaan yang sama, tapi berserikat. Nah, ini dinafikan oleh Allah Ta'ala. وَمَا لَهُمْ فِيمَا مِنْ شِرْكِينَ, dan mereka tidak memiliki persekutuan bersama Allah di langit dan tidak pula di bumi. Demikian pula yang ketiga, ya, di antara bentuk kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala yang Allah sebutkan di dalam ayat ini adalah وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ لُلْضَهِرِ, Allah tidak memiliki pembantu, dan Allah tidak membutuhkan bantuan di dalam menguasai dan mengurus serta mengatur alam semesta ini. Inilah tiga bentuk kesempurnaan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yakun lahu syarikun fil mulk, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sekutu di dalam kekuasaannya. Sebabkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kekuasaan yang sempurna dari segala sisinya. Walam yakun lahu waliyyun min adh-dhul, ini yang ketiga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki wali ya yang disebabkan karena kerendahan dan kebutuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terfahami dari sini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki wali, tapi bukan karena Allah membutuhkannya. Bukan karena Allah membutuhkan wali. Yang dinafikan di sini adalah wali minadzul. Allah memiliki wali karena butuh kepada wali tersebut. Ya. Adapun wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh kepadanya atau kepada mereka, maka ada. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki wali. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki aulia, tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan kepada para wali tersebut. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki wali adalah firman Allah Ta'ala, "Ala inna aulia Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun." Ya, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki wali. Demikian juga di antara dalilnya adalah ya, firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, "Man 'ada li waliyan faqad 'adantuhu bi harb." Barang siapa memusuhi waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan perang kepadanya. Ya. Nah, di dalam hadis ini juga ditetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wali. Namun yang dinafikan, ya, ditiadakan di dalam ayat ini, ayat 111 dari surat Al-Isra, walam yakun lahu waliyyun min adzulli, adalah wali karena Allah butuh. Ya. Wali min adzull, wali karena ya kerendahan Allah dan Allah butuh kepadanya. Nah, tidak. Wali yang demikian, yang seperti inilah yang dinafikan. Ya. Oleh karena itulah, wali di dalam ayat ini ditafsirkan oleh para ulama dengan nasir, penolong, pembela, pelindung. Allah tidak memiliki wali dalam arti ya pihak yang menolong, membela dan melindungi Allah Subhanahu wa taala. Minadzul, min di sini kata para ulama ya merupakan lit ta'lil, min ta'liliyah. Min yang fungsinya adalah untuk menjelaskan alasan dan sebab. Yakni sebab memiliki wali adalah karena zul, karena kerendahan Allah Subhanahu wa taala. Maka wali yang demikian dinafikan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki wali, mengambil wali karena Allah membutuhkan wali tersebut. Minadzul, karena kerendahan dan kebutuhan. Naam. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak karena Allah Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu karena Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna kekuasaannya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki pelindung. Ya, tidak memiliki pelindung, penolong karena Allah Subhanahu wa taala ya Maha Mulia. Ya. Dan Maha tidak membutuhkan kepada sesuatu, segala sesuatu selainnya. Wakabbirhu takbiran. Wakabbirhu ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh para ulama, yang diperintahkan, takbir yang diperintahkan seperti di dalam ayat ini, wakabbirhu, dan bertakbirlah dan agungkanlah Allah, dilakukan dengan dua hal. Yang pertama adalah wakabbirhu biqalbik. Ya, agungkanlah Allah Subhanahu wa taala dengan kalbumu. Ya, takbir batin. Yakni yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha besar, ya, lebih besar daripada segala sesuatu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki ya al-kibriya, kesombongan di langit dan di bumi. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala layak dan berhak, pantas untuk memiliki sifat tersebut. Kemudian yang kedua adalah wakabirhu, yakni wakabirhu bilisanik, dan bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisanmu, dengan mengatakan Allahu Akbar. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wakabirhu, yakni agungkanlah Allah dengan kalbumu, dan agungkan pula Allah Subhanahu wa taala dengan lisanmu, dengan mengatakan Allahu Akbar. Kemudian kata takbiran, wakabbirhu takbiran. Ya, dari segi ilmu nahwu, ya, takbiran di sini ya merupakan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak yang berfungsi untuk ta'kid, yang berfungsi untuk menegaskan, yakni agungkanlah Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besarnya pengagungan. Ya, dengan sebesar-besarnya takbir, dengan kalbumu dan dengan lisanmu. Kemudian ayat berikutnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, ya, yaitu firman Allah taala, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yusabbihu lillah, ya, bertasbih kepada Allah. Ma fis samawati, segala yang ada di langit. Wa ma fil ardi, dan segala yang ada di bumi. Lahul mulku, hanya miliknya lah kekuasaan. Ya. Wa lahul hamdu, dan hanya baginya segala pujian. Hanya baginya, hanya untuknya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Surat At-Taghabun ayat 1. Naam. Nah, penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya menyebutkan ayat ini ya yang mengandung makna tasbih. Ya, setelah beliau menyebutkan ayat dari surat Al-Isra tadi yang mengandung tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ayat ini surat At-Taghabun ayat 1 dan surat Al-Isra ayat 111 ya. Ini ya. Ya, salah satunya menyebutkan tasbih dan yang lain menyebutkan tahmid. Ya, dua hal yang selalu beriringan, tasbih dan tahmid. Surat At-Taghabun ayat 1 menyebutkan tasbih dan surat Al-Isra ayat 111 menyebutkan tahmid. Ini memang dua hal yang selalu beriringan, tasbih dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ya, ini sesuai dengan kaidah di dalam akidah al-asma wa sifat, yaitu bahwa di dalam akidah al-asma wa sifat ya, kita menggabungkan antara an-nafi dan al-itsbat. Menggabungkan antara nafi penafian, yakni menafikan segala sifat kurang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah itsbat, menetapkan, yakni menetapkan segala sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, penafian ya, penafian menafikan segala sifat kurang dari Allah taala itu terkandung di dalam makna tasbih. Subhanallah, maha suci Allah. Yakni maha suci dari segala sifat kurang. Adapun isbat, menetapkan ya segala sifat sempurna untuk Allah taala, maka itu terkandung di dalam makna tahmid. Segala puji bagi Allah karena Allah Subhanahu wa taala memiliki segala sifat kesempurnaan. Naam. Disebutkan di dalam ayat ini At-Taghabun ayat 1 yusabbihu lillah. Ya, yusabbihu lillah. Ya. Apa makna tasbih? Yusabbihu lillah, bertasbih kepada Allah atau untuk Allah. Ya, at-tasbih ya secara bahasa ya, secara bahasa ya bermakna tanzih dan ibaat. Membersihkan, mensucikan dan ibaat, menjauhkan. Ya. Bersihkan atau mensucikan, tanzih dan ibaat, menjauhkan. Di antara contoh penggunaan ya kata ini, kata tasbih dan perubahan-perubahan bentuknya ya, ya dan tasrifannya ya dengan makna ibaat, jauh atau menjauhkan, adalah perkataan Al-A'sya, seorang penyair yang bernama Al-A'sya. Dia mengatakan subhana min alqamah al-fakhiri. Subhana min alqamah al-fakhiri. Urutan aslinya adalah subhana al-fakhir min alqamah. Subhana al-fakhiri. Subhana al-fakhiri min alqamah. Al-fakhir yani orang yang berbangga. Ya. Yeah. Subhan yani jauh. Min alqamah dari alqamah. Yani ya, yeah, betapa jauh. Betapa jauhnya orang yang berbangga dengan alqamah. Atau dari Al-Qamah. Ya, yakni tidak ada atau hampir-hampir tidak ada orang yang bangga denganmu, wahai Al-Qamah. Subhanal fakhir min Al-Qamah. Ya, betapa jauhnya orang yang berbangga ya, dengan Al-Qamah. Ya, jauh. Ini contoh saja di dalam bahasa Arab. Yang menunjukkan bahwa sabbah yusabbihu tasbihan maknanya adalah menjauhkan. Nah, adapun di dalam syariat, kata para ulama, tasbih, tasbihullah, tasbih kepada Allah, subhanallah, maknanya adalah tanzihullah, tanzihullah an kulli naqsin wa'ib. Ya, tanzihullah, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala an kulli naqsin wa'ib. dari segala kekurangan dan aib. Ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan dan aib yang tidak pantas, tidak layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Telah kita pelajari ya bahwa tasbihullah, ya, ungkapan tasbih di dalam Al-Qur'an dan hadis itu disebutkan di dalam beberapa keadaan atau untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari beberapa hal. Ketika antum dapati tasbih ya di dalam ayat dan hadis, tasbih kepada Allah di dalam ayat Al-Qur'an dan hadis, ya, maka ya tujuannya adalah untuk menafikan dari Allah Subhanahu wa taala ya beberapa sifat kurang berikut. Ya, disimpulkan oleh para ulama ada lima. Ya, ada lima tujuan sebutannya ungkapan tasbih bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan hadis. Yang pertama adalah ya tasbih, ya tasbih kepada Allah atau untuk Allah dengan tujuan untuk tanzihullah an syarik fir rububiyah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sekutu di dalam rububiyahnya. Di dalam rububiyahnya yakni di dalam hal mencipta, ya, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur segala urusan, ya. Sehingga didapati subhanallah misalkan. Ternyata konteks ayatnya atau konteks hadisnya adalah dalam rangka membantah orang-orang yang mengklaim, yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu di dalam rububiyahnya ini. Ya, mereka adalah al-mulhidun, orang-orang yang mulhid. Ya, orang-orang yang mulhid yang meyakini bahwa ya Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu di dalam rububiyahnya ini. Adapun tujuan yang kedua disebutkan yang ungkapan tasbih dalam Al-Qur'an dan hadis adalah untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sekutu fil uluhiyah di dalam hak untuk diibadahi. Ya, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang musyrik. Ya, mereka meyakini bahwa ada selain Allah yang berhak untuk disembah, dipuja dan diibadahi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tasbih subhanahu wa taala amma yusyrikun. Ya, segala atau afan maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka persekutukan. Nah, kemudian tujuan yang ketiga adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala ya di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, yakni nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya disucikan dari ya kekurangan, kelemahan dan aib. Demikian pula disucikan dari al-mumatsalah lil makhluqin, keserupaan dengan para makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman subhanahu amma yasifun atau subhanallah amma yasifun. Ya. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Naam. Naam, sehingga ini yang ketiga, mensucikan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya ya dari segala kekurangan, kelemahan, demikian juga dari al-mumatsalah, keserupaan dengan makhluk. Kemudian tujuan yang keempat disebutkannya ungkapan tasbih untuk Allah Subhanahu wa taala adalah ya untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala di dalam ya hukum kauninya, yakni hukum takdirnya. Ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala di dalam hukum takdirnya. Ya, sebab hukum takdir Allah Subhanahu wa taala ya selalu mengandung hikmah. Ya, takdir Allah Subhanahu wa taala suci dari abas, dari bermain-main dan sia-sia tanpa hikmah. Maka disebutkanlah ungkapan tasbih untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan yang terakhir yang kelima adalah tanzihullah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala di dalam hukum syariatnya. Hukum syariat yakni hukum Allah Subhanahu wa taala yang dia turunkan kepada para nabi dan para rasul untuk diterapkan, diamalkan oleh umat manusia. Ya. Maka hukum syariat Allah Subhanahu wa taala suci dari kezaliman, ya, dan dari adamul hikmah, ketiadaan hikmah. Ya, sebab hukum syar'i, hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, semuanya adil dan mengandung hikmah. Nah, ketika disucikan dari Allah Subhanahu wa taala atau afan, ketika Allah Subhanahu wa taala disucikan dari kelima hal ini di dalam makna tasbih, ketika Allah Subhanahu wa taala disucikan dari kelima hal ini yang semuanya adalah sifat-sifat kurang, ya, maka terfahami darinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sempurna yang berlawanan dengannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sempurna yang berlawanan dengannya. Berlaku kaidah apa? Di dalam sifat salbiyah, ya, sifat kurang yang dinafikan dari Allah taala di dalam Al-Qur'an dan hadis, maka yang dimaukan dengannya adalah isbat kamalul dhid, untuk menetapkan sifat sempurna yang berlawanan dengannya. Ya, termasuk sifat-sifat kurang, ya, yang Allah Subhanahu wa taala disucikan di dalam kalimat tasbih, ya. Jadi kelima hal tadi, ya, maka terfahami darinya adalah sifat sempurna yang berlawanan dengannya, Allah Maha Esa di dalam rububiyahnya, Allah Maha Esa wahid fi uluhiyatih, Allah Subhanahu wa taala wahidun fi asma'ihi wa sifatih, ya, Allah Subhanahu wa taala hakim, ya, Maha Hikmah di dalam hukum takdirnya, demikian pula di dalam hukum syariatnya. Nah, ya, dikarenakan tasbih dan tahmid, ya, itu merupakan dua hal yang merupakan yang dari poros di dalam akidah al-asma wa sifat, maka kalimat tasbih dan tahmid subhanallah wa bihamdi, ya, termasuk kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tasbih dan tahmid, ya, ya, terkandung di dalamnya makna nafi dan isbat, penafian dan penetapan yang merupakan poros dan rukun akidah al-asma wa sifat, maka kalimat tasbih dan tahmid, ya, menjadi kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kalimat-kalimat yang paling dicintai olehnya. Ya, sebagaimana yang disebutkan, ya, di dalam hadis, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman. Dua kalimat yang ringan di lisan namun berat di mizan, di timbangan. Ya, habibatani ila ar-rahman, sangat dicintai oleh ar-rahman, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Ya, ini kalimat tasbih dan tahmid, subhanallahi wa bihamdi, karena mengandung nafi dan isbat. Nah, kemudian, ya, disebutkan di sini, yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ard, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya, telah kita pelajari, ya, di antara kaidah-kaidah usuliyah, usul fiqih, bahwa isim mausul ma termasuk ungkapan-ungkapan yang memberikan makna yang umum, luas, memberikan makna yang menyeluruh. Ma fis samawat, yakni jami' ma fis samawat, wa jami' ma fil ardi, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin muncul pertanyaan, berarti orang-orang kafir juga bertasbih kepada Allah taala, demikian juga syaitan bertasbih kepada Allah. Ya, jawabannya, ya, semuanya bertasbih kepada Allah dengan lisanul hal. Dengan lisanul hal. Sebab tasbih, kata para ulama, ada dua bentuk. Ada dua bentuk tasbih yang dilakukan oleh makhluk. Bentuk yang pertama adalah at-tasbih bilisanil hal. Tasbih bilisanil hal, yakni dengan kondisi mereka, keadaan mereka. Keadaan semua makhluk, keadaan semua makhluk jika dicermati, ditadabburi, dihayati, maka menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha suci dari segala kekurangan. Maha suci dari segala kelemahan. Ini tasbih bilisanil hal. Lisanul hal yakni kondisi, keadaan. Sebab keadaan semua makhluk, keadaan setiap makhluk, semuanya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha suci dari segala kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, dan tidaklah ada satu pun, sesuatu pun, satu makhluk pun, illa yusabbihu bihamdihi, kecuali bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum, hanya saja kalian tidak memahami tasbih mereka. Sehingga setiap makhluk, walaupun itu orang yang kafir, walaupun itu syaitan, jin, misalkan, kalau dicermati menunjukkan keagungan Allah, menunjukkan bahwa penciptanya adalah zat yang maha suci dari segala kekurangan. Inilah yang dimaksud dengan tasbih bilisanil hal. Maka ini mencakup semua makhluk, yang mukmin dan yang kafir. Makhluk yang baik dan yang buruk, karena semuanya menunjukkan penciptanya adalah zat yang maha suci dari segala kekurangan. Adapun bentuk tasbih para makhluk yang kedua adalah at-tasbih bilisanil maqal. Tasbih dengan lisan maqal. Maqal ini ucapan, perkataan. Ucapan dan perkataan. Nah, pertanyaannya, bentuk tasbih yang kedua ini, tasbih dengan lisanul maqal, apakah dilakukan oleh semua makhluk ataukah sebagian makhluk saja? Jawabannya, tasbih bilisanil maqal, tasbih dengan ucapan, subhanallah dan semisalnya, perkataan-perkataan yang mengandung pensucian Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat kekurangan, ini dilakukan oleh semua makhluk kecuali yang kafir. Dilakukan oleh semua makhluk kecuali makhluk yang kafir. Yang musyrik, yang kafir. Sebab orang kafir tidak mentasbihkan Allah, tidak bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala justru mensucikan dirinya sendiri dari ucapan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Subhanallah ya amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Subhanallah ya amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Menunjukkan bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu tidak mensucikan Allah dengan lisanul maqal. Sampai-sampai Allah mensucikan dirinya sendiri dari apa yang mereka katakan. Subhanallah ya amma yusyrikun. Subhanallah ya amma yasifun. Naam. Lahul mulku walahul hamdu. Lahul mulku, al-mulk, yakni kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kalimat ini lahul mulku terdapat pembatasan bahwa kekuasaan ini seluruhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, tidak dimiliki oleh siapapun selain Allah taala. Tidak ada selain Allah yang memiliki dan menguasai alam ini secara bersendirian. Allah memiliki kekuasaan sendiri dan Dia memiliki kekuasaan sendiri. Tidak. Secara bersendirian tidak. Demikian pula tidak ada selain Allah yang menguasai alam semesta ini dalam bentuk berserikat bersama Allah taala, bersekutu bersama Allah taala. Jadi Allah taala menguasai alam ini, tapi selain Allah juga menguasai alam ini, berserikat, bersekutu bersama-sama dengan Allah. Nah, tidak. Ya. Oleh karena itulah Allah Ta'ala menetapkan ya dengan kalimat yang menunjukkan arti pembatasan. Lahul mulku, hanya milik Allah lah al mulku. Ya. Kekuasaan. Lahu al mulku, lahu di sini kedepankan. Ya, urutan asalnya dari segi bahasa Arab adalah al mulku lahu. Kekuasaan itu miliknya, milik Allah Ta'ala. Tapi dikedepankan jar majrurnya lahul mulku untuk memberikan makna al-hasr. Ya, taqdim ma haqquhu ta'khir yufid al-hasr. Kaidahnya adalah mendahulukan ya ungkapan atau kata yang semestinya diakhirkan, ya ini memberikan makna al-hasr, pembatasan. Nah, lahul mulku. Dan perlu dibedakan antara al-mulku dengan al-milku. Yang disebutkan di dalam ayat ini adalah al-mulku dengan membomah huruf mim. Ya, dan di sana ada ya kata lain, yaitu al-milku. Ya, entah ada qiraah yang lain atau tidak. Yang jelas yang kita tahu ayat ini dengan membomah huruf mim, lahul mulku. Namun terlepas ada qiraah yang lain atau tidak, di sana ada ungkapan al-milku dengan mengkasrah huruf mim. Ya, apa perbedaan al-milku dengan al-mulku? Al-mulku itu ya menunjukkan makna kekuasaan. Ya, kekuasaan dan pengaturan. Menguasai, mengatur. Ya. Menguasai dan mengatur subjeknya disebut malikun, al-malik. Ya, mim kemudian lam, kemudian kaf, malik, bukan malik, tapi malik. Ya. Subjeknya disebut malik, isim fa'ilnya atau sifat musyabahnya adalah malik. Ya. Nah, adapun milku artinya adalah kepemilikan, memiliki. Ya. Dan subjeknya disebut malik. Malikun, pemilik. Naam. Nah, terkait dengan hal ini ya, ada dua qiraah di dalam ayat ya dari surat Al-Fatihah ya, Malik Yaumiddin. Ya. Demikian juga qiraah yang lain, Malik Yaumiddin. Dua-duanya adalah qiraah sahihatan, qiraatan sahihatan, dua qiraah yang sahih. Nah, Malik Yaumiddin dengan adanya alif, Malik Yaumiddin, yakni ya, yang memiliki hari pembalasan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, segala sesuatu yang ada di hari pembalasan itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ya satu pun selain Allah yang memiliki apapun di hari pembalasan. Semuanya adalah milik Allah. Tidak ada satu orang pun, satu makhluk pun yang memiliki ya, yang memiliki sesuatu itu di hari kiamat. Semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang memiliki. Nah, demikian juga qiraah yang lain, Malik Yaumiddin tanpa alif setelah mim. Maknanya adalah bahwa Allah dialah yang menguasai, yang menguasai hari pembalasan, yang hukum-hukumnya itu terlaksana. Hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari pembalasan terlaksana. Jadi al-mulku berkaitan dengan pengaturan kekuasaan, perintahnya, hukum-hukumnya terlaksana. Itu al-mulku. Adapun al-milku kepemilikan saja, memiliki sesuatu. Naam. Lahul mulku walahul hamdu, dan ya. Ya, hanya haknya. Ya, hanya miliknya atau hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala al-hamdu, segala pujian. Ini juga mengandung makna pembatasan. Karena urutan asalnya adalah alhamdu lahu, namun disebutkan lahul hamdu, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala segala pujian itu, segala pujian atas segala sifat kesempurnaan. Alhamdu di sini menunjukkan makna umum, yakni segala pujian atas segala sifat kesempurnaan. Adapun makhluk maka tidak berhak mendapatkan alhamdu, tidak berhak mendapatkan jami'ul mahamid, tidak berhak mendapatkan seluruh pujian. Ya, makhluk hanya berhak mendapatkan pujian sebagian saja. Ya, pujian alhamdulillah dari ya sebagian sisi saja. Adapun di sisi yang lain, maka tidak berhak dipuji karena sifatnya adalah sifat yang kurang. Kesempurnaan di satu sisi, namun di sisi yang lain sifatnya adalah sifat kekurangan. Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sisi kekurangan dan kelemahan sedikit pun. Ya, semua sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat yang sempurna. Ya, maka segala puji atas segala sifat kesempurnaan itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, sementara ini bisa kita pelajari kesempatan bagi hari ini kitab Al-Aqidatul Wasithiyah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.